untuk punya mau, karena beda agama tong dua sulit dapat restu. Aduh, ini seharus bagaimana? Mama su marah-marah bilang seanak durhaka. Jiba, mama ya, mau punya cucu bagus katra. Biar beda agama yang penting tong dua bahagia. Mama tinggal angkat jempol baru bilang yo yo. Ini cinta atau ortu saja dikeliru gitu. Waduh, mau masuk bungkus adu waladu. Mama bilang setes coba kena sapu. Mengalah sari lanja posisi ini beda agama. Aduh pelet deh bisa rasa susah. Karena satra biasa melawan takut dibilang durhaka. Tolong saka dewa ah. Ay mama iya udah kah. Mama tra mau gak. Mama ku anak bahagia. Mama kasih restu buat saya tuh. Pele mama sama tika wih. Tapi tak beda dua agama. Macam sara yang bicara. Pilih cinta atau ortu, dapat kutuk atau restu. Au, beda cinta memang susah, hukum karma yang bicara. Beda dulu zaman hawa rasa malu tidak ada. Ortu bilang dari mantu satu agama. Tapi jodoh bukan hanya lihat muka, tulang rusuk sudah pindah. Ortu bicara tutup telinga daripada tidak kawin minta restu saat kasih pendi. Anda buka mata kayu bakar yang menyapa pas kita lagi pacaran di depan simpang perkosa. Karena mama dia datang silent tanpa suara. Ampun mama sapu rusuk patah. Mama eko sumirip nenek demi dewa. Restu sudah sani sudah cinta dia. Masa agama saja mama kok sulit terima dia. Intinya kentong dua aman aman saja. Masuk katra. Tak beda dua agama. Macam serasa susah. Mau masuk bungkus dia. Mama bilang anak durhaka. Adudu adudu. Mundur atau kah maju. Adudu adudu. Pilih cinta. Ada kah?